Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama taslimin kathira wa ba'd. Ya, sekarang kita mulai untuk tes hafalan dulu alfiyah dari yang pertama hingga yang terakhir dari pembahasan. Silakan yang pertama di sini hamam nih. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah an-nahwi Muhammad ibn Abdullah ibn Malik al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Qala Muhammadun huwa ibn Malik ahmadu rabbillaha khayra maliki musalliyan ala an-nabiyyil mustafa wa alihi al-mustakmilin al-sharafa wa astainullaha fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah tuqarribul aqsa bilafzin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبب حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كالساقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمات والقول عما كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وآتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشب وماضي الأفعال بالتامز واسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون ما حل فيه هو اسم النحو صهو حياهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدن كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي فيما توافي هنا وكنيابات عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيل ومعرب الأسماء ما قد سالم من شبه الحرف كأرض وسومة وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفوت وكل حرف مستحق للبين والأصل في المبني أي سكان ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم الرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزيما فارفع بضم منصيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خوباني نامر وارفع بواو وانصيبنا بالالف وجر بياء ما من الاسماء اصف من ذاك ذو ان صحبة ابان والفام حيث الميم منه بان اب اخ حم كذاك وهان والنقص في هذا الاخير احسان وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للي كجاء أخو أبيك ذا اعتلى بالآلف ارفع المثنى وكيل إذا بمضمر مضافا وصيلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جر ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانصيب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعلمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطارد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بيت وآلف قد جمع يكسر في الجر وفي النصف مع كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه إذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يوضف أو يكو بعد الرادف وجر لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سيمه كلم تكوني لترومي مظلامه وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كريمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعهم وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه آلف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالآلف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما ناكرات قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم ذي وهند وابن والغلام والذي فما لي ذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يالي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من ساليه ما مالك وكل مضمار له البنا يجب فلفظ ما جر كلفظ ما نصف للرفع والنصب وجر نصالح كعرف بنا فإن مان للمينة وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم ومن ضمير الرفع ما يستثير كفعل أوافق نغتبت إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال آناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعيل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو اصل ها أسلنيه وما أشبه أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة تلزم فصل وقد يبيح الغيب فيه وصل وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم ليتني فشى وليت نادار ومع لعل عكس وكن مخير في الباقيات واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علامه كجعفر وخرنق وقران وعدان ولاحق وشق من وهيلة وواشق واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع إلا ذي ردف فمنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأودد وجملة وما بمزج ركيب ذا إن بغير ويه تم أريب وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعط شمس وأبي قحافة ووضع لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجار عالم للفجرة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي تيت على الأنثى اقتصر وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذين تين اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ولد البعد انضيق بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا آشر إلى دار المكان وبه الكاف صيلة في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنا ليك انضيقا أو هن موصول الأسماء الذي الأنثى التي واليا إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أو ليه العلامة والنون إن تشت فلا ملامة والنون من زين وتين شديد أيضا وتعويض بذاك قصيد جمع الذي الأولى الذين مطلق وبعضهم بالواو رفع النطق باللاتي واللاء اللاتي قد جمع واللائك الذين نزرا وقع ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده صيلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صيلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم توضف فصدر وصلها ضمير انحذف وبعضهم أعراب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إرصالها الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عيد متصل إن انتصب بفعل أو وصل كما نرجو يهب كذاك حذف ما بوصل خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط فنامط عرفت قل فيه النامط وقد تزاد لازما كاللات والآن والذين ثم اللات والاضطرار كبنات الأوبار كذا وطبت النفس يا قيس الساري وبعض الأعلام عليه دخل وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقيل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقوبة وحذف ألذي إن تنادي أو تضف أو جب في غيره ما قد تنحذف مبتدا زيد وعاذر خبر ان قلت زيد عاذر من اعتذر واول مبتدا والثاني فاعل نغنى في اثار ذان واقص وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز اولو الرشد والثاني مبتدا وذلوس خبر ان في سوى الافراد طبقا استقر ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تال ما ليس معناه له محصلا وأخبر بظرف أو بحرف جرناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفت فأخبر ولا يجوز الابتداء بالناكرة ما لم تفت كعند زيد النامرة وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عدمي بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصيد استعماله منحصر أو كان مسندا لذي لام ابتدى أو لازم الصدر كمن لمنجدا ونحو عندي درهم ولوطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمار مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصير وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد وحلف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دانف فزيد استغني عنه إذ عرف ما بعد لولا غالبا حلف الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر وبعد واو عينت مفهوما ما كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد مسيئا وآتم دبيني الحق منوطا بالحكم والأخبار باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سارات شعر ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي مدفعة ومثل كان دما مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماض منه استعمل وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية ومنع سبق خبر ليس اصطوبي وذو تمام ما برفع يقتفي وما سواه ناقص والنقصوفي فاتئ ليس زال دائما قوفي ولا يلي العميل معمول الخبر إلا إذا غرفا أتى أو حرف جر ومضمار الشان اسما ننوي إن وقع مهم ما استبان أنهم تنع وقد تزاد كان في حشم كما كان أصح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا الشهر وبعد أن تعيض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم إعمال ليس أعملت ما دون إن مع باق النفي وترتيب زوك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لو نفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تالي لا وإن ذا العمال وما ليلات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل ككان كاد وعسى لكن نادر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكس وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصل وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النزور ومثل كاد في الأصح كرب وترك أن معذ الشروع وجب كأنشأ السائق يهدو وطوف كذا جعلت وأخذت وعالك واستعمل مضاريا لأوشك وكاد لغير وزاد موشك بعد عسى خلولق أوشك وتيارد غينا بأن يفعل عن ثان فوقت وجردا عسى أو ارفع مضمار بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتق الفتح زوك li inna anna laita lakinna la'al ka anna aksu malikana min amal ka inna zaydan alimun bi anni kufun walakin nabnahu zudhigni wa ra'idha tartiba illa fil ladhi ka laita fiha au huna ghairal badhi wa hamza inna aftah li saddi mastari masaddaha wa fi siwaza kaksiri faksir fil ibtida wa fi bat'i silah wa haythu inna li yaminin mukmilah aw hukiyat bil qawli aw halat ma hal halin kasurtuhu wa inni dhu amal wa kasaru min ba'di fi'lin ulliqo billami ka'lam innahu la dhu tuqo ba'da idha fuja'atin aw qasami la lama ba'dahu biwajahilin umi ma'tilwi faljaza wa zaya toridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu wa ba'da dhatil kasri tashabul khobar la mubtida'in nahu inni la wazar wa la yali dhilla ma maqatnu fiyya wa la minal af'ali ma karodiyya وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع على العيدى مستحوذا وتصعب الواسط ومأمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت إن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغري عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن نسيخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي مصالة وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنيا والفعل إن لم يكن نسيخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي مصالة وإن تخفف أن نفسها السكن والخبر رجع جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقط أو نف أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا ونوي منصوبها وثابتا أيضا روي. Pas lewat ya, lumayan lah. Ya, berikutnya insya Allah Hamzah ya. Karena akhliku wal ketub sama merojaah. Saya merojaahnya. Lagi. Biar tunggu ke depan kitabnya, biar tawakalnya tambah kuat. Ya, sudah semua kumpulkan. Matan juga enggak boleh dipegang. Bebasan. Ya, nanti temannya barangkali ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Bebas ya. Cuma satu baris. Ya, dari kanan Hamzah. Antum dapat bonus sama bismillah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadin huwa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki. Ya, di Arab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك بسم الله الرحمن الرحيم بسم جر مجور الباء حرف جر اسم مجور بالباء وعلامة جره الكسرة الظل آخره وهو مضاف ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجور وعلامة جره الكسرة الظل آخره والجار المجور متعلق بمحذوف وجوبا ويقدر من قبله فعلا يعني يقدر بما يناسب المقام وهو الفعل على الأصح متأخرا juga terus متأخرا الرحمن نعت أول للفظ جلالة الله yeah. مجرور مثله الرحيم نعت ثاني للفظ جلالة الله ونعت مجرور مثله وعلامة جر الكسر حضر آخره قال محمد هو ابن مالك قال محمد في الفعل قال فعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب محمد فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره وابن مالك هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ ابن مالك ابن خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظهر آخره وهو مضاف مالك مضاف له مجور وعلامة جره الكسر الظهر آخره وكان الأصل في ابن أن يكون نعتا لمالك ولكن المصنف qada'ahu wa ja'alahu khabaran li dhamirin huwa. Ya. Terus saja dulu, selesaikan ya. Ahmadu. Ahmadu fi'lun wa fa'il. Ahmadu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'an nasibul jazimi wa 'alamat raf'ihi ad-dhammah adh-dhahiru 'ala akhirih. Wa fa'ilu dhamirun mustadirun fihi wujuban taqdiru ana. Rabbiya maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah 'alama qabla al-ya. Manami dhuriya ishghalul mahal bil haqqatil munasabati wa mudaf. Bi harakatil munasabah ya. Terus wa mudaf ya. Wal ya dhamirun muttasilun mabniun 'ala as-sukun fi mahalli jarin mudaf ilayh wa hurrika bil kasri li taqwa sakinain. Terus Allah wallahu jalati Allah fihi wajhan fil i'rab ya an yakuna hal Allah rabbi Allah badal li rabb ya al awal badal li rabb al thani atu bayan at mansub li fi'l mahdhuf apa bayan betul badal atau apa bayan khairu maliki badal atu bayan ini khaira khaira maliki khaira hal lazimah au mansubun li fi'il mahdhuf ya terus huwa wa mudhaf maliki mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah hadhal akhirih ya wal jumlah jumlah fi'il ya ahmadu jumlah fi'il min al fa'il fi mahalli nasbin maqul qaul ya san. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ar-Rahman Ar-Rahim. Boleh dengan beberapa sisi Ar-Rahman. Boleh dengan berapa sisi Ar-Rahman? Apakah halnya satu sisi saja itma' itba' atau ada sisi yang lain? Sisi lain. Apa sisi yang lain? Bisa dia dikotak. Dikotak kepada marfu'. Sehingga dikatakan bismillahir Ar-Rahman Ar-Rahmanu. Ya Ar-Rahimu. Terus atau dikotak menjadi mansub. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rafa' takdirnya apa? Khabar dalam mahdhuf huwa ar-rahman. Huwa ar-rahman. Kalau mansub takdirnya amdahu ar-rahman. Amdahu ar-rahman. Ya juzu madza lughatan wa la juzu qira'atan. Secara lugah boleh. Adapun kalau antum membaca Al-Qur'an ya enggak boleh. Ya, membaca dengan sisi ini. Ya mungkin kalau di selain Al-Qur'an bisa. Ya. Kenapa boleh di sini? Dengan beberapa sisi tadi bukan hanya itba'. Boleh pula diqata' kepada rafa' ataupun kepada nasab. Kenapa? Karena al-man'ud ma'lum. Ya, sudah ma'lum di sini. Man'udnya atau mausufnya Allah Subhanahu wa taala sehingga boleh diqata'. Ya, demikian pula yang kedua. Antum boleh yang pertama diitba', yang kedua diqata' boleh. Ya, boleh dua-duanya juga sudah kita lewatkan. Kemudian tadi sudah jelaskannya. Huwa ibn Malik. Jumlah apa Huwa ibn Malik? Jumlah idrodiyah. Idrodiyah. Di sini ibn Malik aslinya apa? Ibn sebagai? Sebagai na'ad. Sebagai na'ad. Ya. Di sini diputus dia dari na'ad. Dalam kondisi disebutkan di sini amilnya huwa. Kok boleh? Biasanya kopak dibuang. Apa? Amilnya. Kenapa? Karena bukan madah tujuannya atau ya. Dam. Tapi sekadar untuk? Bayan. Ya, tabyin. Di sini boleh disebutkan. Ya ketika dia kopak amilnya itu huwa. Kenapa? Karena di sini bukan untuk madah, bukan pula untuk pujian. Kalau untuk madah dan pujian ataupun untuk cercaan, maka wajib dibuang amilnya. Di sini disebutkan huwa ibnu Malik. Ya kenapa? Boleh karena tadi bukan untuk pujian atau celaan, sehingga boleh. Ya. Ya dari yang lain, barangkali ada yang mau tanyakan. Kalau maknanya zahir jelas maknanya. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Khaira tadi ada dua sisi. Yang pertama sebagai apa? Apa ini maksud dengan halun nazimah? Sudah menetap dia. Iya. Jadi hal ini menetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ada dua. Yang pertama hal lazimah, yang kedua hal yang muntaqilah, berpindah-pindah. Seperti ja'a Zaidun bohikan. Dia datang kadang tertawa, kadang tidak tertawa. Iya kan? Tapi ini lazim, menetap dia, menyertai pemiliknya. Ahmadu Rabbillah khaira maliki, aku puji Allah, Rabbku, khaira maliki, sebaik-baik raja. Dari dahulu hingga seterusnya. Ya, khaira malik. Ya, silakan ada yang lain, ada yang mau ditanyakan. Ya, i'rabnya atau yang lainnya yang tertinggal. Ada enggak, San? Yang mau tanyakan? Paham ya, bismillahirrahmanirrahim, sisi i'rabnya. Ya. Qala Muhammadu, qala Muhammadun ibn Maliki, ahmadu rabbilha khaira maliki. Kenapa di sini khaira tidak bisa, masih Hamzah ya? Tidak boleh dijadikan sebagai sifat. Kenapa khaira maliki, khaira tidak boleh dijadikan sebagai sifat? Karena sebelumnya ma'rifah. Iya, ma'rifah. Ya, ma'rifah sebelumnya. Sedangkan khaira, apa? Nakirah. Nakirah, walaupun ya. Didhafahkan. Meskipun didhafahkan, tetap dia nakirah. Iya. Gak ada yang lain? Ya, kalau gak ada, sudah lewat. Pindah ke yang kedua. Iya. Baca dari awal. Qala Muhammadun. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi almustakminina syarafa. Ya. Coba di Arab. Musalliyan. Musalliyan. Hal muqaddarah. Apa ini maksud dengan hal muqaddarah? Tuhdats bima ba'dahu. Apa? Tahdus. Tuqad apa? Oh, tuhdats gimana? Tuhdats. Tahdus. Tahdus. Annaha tahdus fima ba'd. Fima ba'd. Ya. Atau tahdus fi al-istiqbal. Musalliyan. Di sini disebut dengan halun muqaddarah. Yani hal yang terjadinya nanti. Kenapa dikatakan halun muqaddarah? Di anna sholah yaqawu ba'da madah. Ya. Di anna sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam innama yaqa' ba'da hamdillah. Tidak bersamaan ketika memuji Allah mending bersolawat. Ya tentunya setelah apa? Memuji Allah. Ya. Meskipun secara lafadznya ya bersamaan. Hasan. Kemudian ala nabi. Ala nabi. Ala nabi jar majrur. Ala ism harfu jarin. Nabi. Nabi ism majrur bi ala wa al jarhi al kasrah al zahir al akhirih. Wal jar majrur mutalik bi. Di. Musallian. Di musallian. Al Mustafa. Al Mustafa naat lin nabi. Ya, na'atun li. Na'atun lil majrur. Wa'atun jarihi al-qasam. Majrur misluh. Wa'alamatun jarihi. Al-qasam muqaddarah. Ala. Al-alif. Manami zuhuriha. Manami zuhuriha at-ta'adur. Ya'annahu. Ya'annahu min as. Min anu min. Ismun. Ism maksur. Ismun maksur. Wa'alihi. Al-wahu harfa'at fin alihi. Ma'atuf ala an-nabi. Ya. Wa ma'tuf mithu wa tujarihi al-kasrah wa mudhaf wal hadamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahali jarin mudhaf ilaih. Al itu aslinya apa? Al aslinya apa? Ahlu. Ahlu. Iya. Digunakan kapan al biasanya? Al digunakannya kapan biasanya? Seringnya digunakan untuk siapa biasanya? Keluarga. Keluarga yang? Keluarga yang umum, yang mulia. Ya. Yang mulia biasanya. Untuk yang mulia. Ya. Ataupun yang kesannya atau bohirnya mulia. Seperti Fir'aun. Ya hina dia. Cuma secara bohirnya kan mulia dia. Punya kerajaan. Adkhilu ala Fir'auna asyaddal azab. Ya. Di sini al, bukan ahl ya. Didhofahkan kepada pemirha. Adakah yang melarangnya yang seperti itu? Hasan. Ada enggak yang melarangnya? Melarang al didhafahkan. Kecuali ahl boleh, kalau al enggak boleh. Ada enggak? Ada. Siapa? Siapa yang tahu? Ya, An-Nahas. Dan juga siapa? Al-Kisai. Ini Hasan. Kemudian al-mustakmilina. Ahl hanya diganti dengan apa? Alif ya. Jadi al. Ya. Al-mustakmilina Ali. Ya, na'at. Terus na'atul. Na'atul. Majrur gitu. Majrur misluh. Belum selesai. Na'atul majrur, majrur misluh gitu. Ya, na'atul majrur. Majrur misluh. Terus wa alamatu wa jarihi al-ya niyabatan 'anil kasrah. Li'annahu jam'ul. Jam'ul mudzakkar salim. Mudzakkar salim ya. Ya, kemudian asyrafa maful li mustakmilina maful li mustakmila terus mansub. Mansub ala tasbih. Ala tasbih al fathah. Ala. Ala akhirih. Asyraf. Tadi wa alamatun nasbih apa? Al-Fathah. Al-Fathah ala akhiri. Al-Wal-Alif. Alif di sini alif apa? Itlak. Itlak. Ini sisi yang pertama dari Armi Asyarafa. Di sana ada sisi yang kedua dari Armi Asyarafa. Itu apa? Rofa. Rofa. Sebagai apa? Sebagai naat kedua. Dari? Dari. Hah? Mustafa. Mustafa. Bukan. Mustaqbilina majrur. Jadi antum asyarafa marfu. Asyarafa sebagai sifat yang kedua dari apa? Al. Aslinya apa berarti? Asyurafa'u. Dibuang hamzahnya libarurah. Berarti mana maf'ul mustaqbilinya? Kalau demikian, kalau antum jadikan al-asyurafa'u ataupun asyrafa dari asyrafa'u, kalau tanpa harokat kan bisa dengan dua sisi ya kan, bisa asyrafa maful dari al-mustaqmilina, bisa asyrafa'u seperti kurama'u dari karim, asyrafa'u dari syarif. Berarti dia sifat yang kedua dari al, sifat yang pertama al-mustaqmilina, sifat yang kedua asyrafa. Mana mafulnya kalau demikian al-mustaqmilina? Hasan sedikit ya, bisa bantu. Nah, maf'ul mahdhuf takdirnya apa? Ya, wa alihil mustakmilina anwa' anwa' apa? Al-fadha'il, ya, asyurafa'u. Ya. Yang mereka menyempurnakan beragam kesempurnaan asyurafa' yang dan mereka juga orang-orang dan mereka orang yang mulia. Ah, itu. Ya. Mananya jelas ya? Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Ya, yang lain ada masukan atau ada pertanyaan kepada Hasan? Siap ya Hasan? Hah, ada nggak? Cukup. Ya, ganti yang ketiga. Kemudian, wa as'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahfiyah. Ya, a'rid. Wa as'inu Allah fi alfiyah. Wa astainu al-waw al-tifah. Ya. Astainu fi'lun mudhari'un. Fi'lun fa'il, ya. Yes. Fi'lun fa'ilun. Astainu fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa'ana madrafiyat. Litajarudihi. Litajarudihi. Min al-nasib wal-jazib. Wa'ana madrafiyat dhammah ala akhirih. Ya, wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhambirun mustadirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Ya. Allah, lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah, maf'ulun bih. Wa'alamat mansub, wa'alamatun nasbih, al-fatah. Al-zahirah. Al-zahirah ala akhiri. Fi alfiyah. Fi alfiyah. Fi jermajrur muta'alik biastainu. Fi muta'alik bi? Astainu. Astainu. Ya, maqasidun nahwi biha mahwiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Maqasidun nahwi, maqasidu mubtada. Mudhari marfu' wa alamat rafi'ah dhammah ala akhirih. Ya. Wa mudhaf an-nahwi mudhafun ilaih. Wa alamat majrur wa alamat jari al-kasrah ala akhirih. Al-zahir ala akhirih. Biha? Biha jar majrur muta'alik bi mahwiyah al-ati. Ya. Mahwiyah? Mahwiyah khabar mubtada. Ya. Wa alamat rafi'ah dhammah. Marfu' gitu. Marfu' wa alamat rafi'ah dhammah ala akhirih. Ya. Jumlah maqasidun nahwi biha mahwiyah, i'rabnya bagaimana? Jumlah maqasidun nahwi biha mahwiyah fi mahalli jarin na'tun li alfiyah. Ya, na'tun awal li alfiyah. Mahwiyah itu isim apa namanya dalam ilmu shorof? Isim maf'ul. Iya, isim maf'ul. Tapi kok di sini bukan mahwu ya, tapi mahwiyah. Bagaimana? Kalau isim maf'ul mahwu ya ya. Tadi sini mahwiyah. Prosesnya bagaimana? Ibdal waw bil ya. Ya, terus? Diganti wawunya dengan ya, terus? Wa kusira ma qablahu. Iya, jadi wawunya mahwiyah aslinya. karena setelah wawunya ya, maka wawunya diganti ya, kemudian diidghamkan, dilebur kepada ya setelahnya, sehingga jadilah mahwuyah. Kemudian dilakukan perubahan kedua, yaitu diganti harokat dhammah, apa, wawunya yang tadi dhammah dengan kasrah untuk menyesuaikan dengan ya, sehingga jadilah apa, mahwiyah. Ya, mahwiyah. Ya, ada yang lain masukan? Apa? Ya, apanya? Oh iya, betul. Wa as-sa'inullaha fi alfiyah. Di sini as-sa'inullaha fi alfiyah. Fi di sini maknanya apa? Bisa dua sisi. Apa? Yang pertama? Yang pertama fi bimana ala. Iya, bimana ala. Berarti seperti apa contohnya? Yang semisal ini, yaitu berarti fi bimana ala. Itu asalnya. Seperti dalam ayat apa? Wa'anahu alaihi qaumun akhar qaumin qaumun akharun. Juga apa? Wallahu wallahul musta'anu ala ma tasifun. Apa yang kedua? Sisi yang kedua. Fi tetap dia fi. Sisi yang kedua ditadmin pada ta'in makna astakhir. Makna sakhir. Ya, san. Wafik. Ya. Kemudian tuqarribul aqsa bil lafdhin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Ya, a'rif. Tuqarribu fi'lun mudari'un wa fa'iluhu marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatul zahirah 'ala akhirih. Atau marfu' litajarrudihi kalau mau lengkap. Wa 'alamatu litajarrudihi minan nasibi wal jazmi. Baru datang ya. Terus wa'alamatu raf'ihi dhammatul zahirah 'ala akhirih. Al-aqsa maf'ulun bih wa fa'iluhu kalau ada fi'il ta'rif fa'ilnya. Wa fa'iluhu dhamirul mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya ya'udu ila alfiyah. Al-aqsa maf'ulun bih mansubun. Terus wa'alamatu nasbihi fathatul fathatul muqaddarah ala akhirih. Ya, terus mana min zuhuriha? Mana amin zuhuriha at-ta'azzur. Ya, at-ta'azzur li'annahu ismun maqsurun. Ya, bilafdhin mujazi. Bilafdhin jar wa majrurun. Ya. Muta'alliq ya bi taqarrub bi tuqarribu. Terus bilafzi ya ba harful jar lafzi lafzi ismun majrurun bilba wa alamatu jarihi kasratun zahirah ala akhirih mujaz mujazi na'at lilafzi. Terus na'atul majrur na'atun majrur majrurul mithlu alamatu jarihi cepat wa alamatu jarihi al kasrah Al-Zahira ala akhiri. Al-Zahira ala akhiri. Kemudian jumlah tuqarribul aqsa bil lafdhin mujazi. Bagaimana? I'rabnya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mahalnya apa? Hah? Fi. Fi mahali jarin. Sebagai apa? Na'at. Na'at. Alfiyah. Iya. Yeah. Nah, yang kedua dari alfiyah. Sanil alfiyah. Iya, maksud sanil alfiyah. Terus wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Tabsutu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'i. Babunya. Wow. Ada cepat lewat. Fi'lun mud wa'u tabsutu. Boleh dikatakan wa'u harf 'athif atau wa'u 'athifah gitu. Wa ya. Tabsutu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu tajarrudihi litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Yes. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah 'ala akhirih wa fa'iluhu dhamirul mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ya'udu ila alfiyah. Al-badla maf'ulun bih mansubun bi fathatin dhahirah 'ala akhirih. Ya. Badla biwa'din jar wa majrurun. Ya. Al-ba harfu jar. majrur wa'din majrurun ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu zahirah ala akhirih munjazi na'at li wa'd ya terus al jar wal majrur al jar wa majrurun beda ya al jar wa majrurun muta'alliqun bi tabasut bisa bi tabasut tabasut wa jumlah wa jumlah al fi'liyah wa jumlah fi'liyah fi mahalli jarin na'at na'at li na'atun salis ya li alfiyah ya tuqarribu al aqsa bil lafdhin mujazi mana jelas ya zahir wa tabsutul badla bi wa'din munjazi ada faedah pernah kita sampaikan tentang makna wa'd apa bedanya wa'd dengan i'ad wa'd di masdar mimnya mau'id ya apa bedanya wa'd dengan i'ad atau ada dengan i'ad wa'd wa'd artinya wa'd apa janji apa janji untuk kebaikan ya janji dalam perkara yang baik. Adapun i'ad apa kalau i'ad atau ada ancaman janji juga ancaman janji dalam masalah yang ataupun janji dengan perkara yang jelek atau ancaman ya hafal ucapan syair yang membedakan makna wa'ada dengan awada hafal siapa hafal wa inni wa in awadtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu mau'idi ha itu apa seperti ini disebutkan wa in awa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu mau'idi dia lagi mensifati kedermawanan ya sifat maaf pada dirinya sungguh saya kalau saya memberikan ancaman ataupun memberikan janji maka saya seringnya menyelisih ancaman saya dan menepati apa? Senantiasa menepati janji saya. Yang lain ada yang mau disampaikan? Ini tuqaribul aqsa bilafdhin mujazi wa tabsutul badla bi'adin munjazi. Ada masukan ada yang lain? Apa? Bazal. Ya. Sama dengan al-ata pemberian. Ya. Wa tabsutul badla ya, pemberian al-ata. Bazal yabdulu. Ya. Mencurahkan al-bazl al-ata pemberian biwa'din munjazi dengan janji yang munjazi ditepati ya. Yang lain sudah siap tuh nunggu ada yang nanya paham semua ya alhamdulillah nanti yang gilirannya banyak syarahnya dan juga kemudian semuanya ya ke berikutnya yang lima kaki sudah ketakutan kaki nanti temannya bantu ya untuk bukan bantu jawab bantu bertanya wa taqtadi riban bi ghairi sukhti faiqatan alfiyat ibn mu'ti ya di arab arif al waw atifah taqtadi fi'l mudari'un marfu'un li tajarrudihi min al nasib wal jazim wa ramatu raf'ihi dhamma wa qadara 'aliya man 'amil dhuriya athqal wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya ya'udu ila alfiyah ridwan maf'ulun bi mansub wa ratu nasbi al-fatah zahirah ala al-alif al-fatah muqatara ala al-alif man amin zuriya at-ta'adhur bi ghairi jarun ghair majrur wa al-jari al-kasra zahirah ala akhirihi wal-jar wal-majrur muta'alikun bi mahzufin na'at li ridwan ya terus ghair مضاف وغير مضاف سخطي مضاف إليه مجر مضاف جري كسر الظاهر على آخره yeah. فائقة حل لضمير في تقتضي yeah. وفائره ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي ألفية ومفعول به منصوب ومعطي نفسه الفتى ظاهر على آخره وهو مضاف ابني مضاف إليه مجر مضاف جري كسر الظاهر على آخره وهو مضاف معطي mudhaf ilaih majrur wa majrur kasrah zahra ala akhirih. Ya sah. Wal jumlah taqtadi. Wal jumlah taqtadi ma'tuf ala jumlah waqi'ah na'tan li alfiyah. Al jumlah na'tun rabi' berarti ya li alfiyah. Ya. Na'at yang keempat dari alfiyah. Wa taqtadi ridan bi ghairi suhti. Ini jelas ya Rabnya ya. Wa taqtadi ridan bi ghairi suhti. Di sini al-jar wal majrur datang setelah yang nakirah, maka dia muta'alliq dengan mahdhuf sebagai apa? Na'at bagi ridhon. Fa'iqatan, ada berapa sisi i'rab pada fa'iqah? Yajuzu fiha ar-rafa' bi taqdirihi. Pertama, dia nasab sebagai apa? Hal dari dhamir fi taqtadi. Dhamir yang ada pada taqtadi yaitu kembali kepada alfiyah. Iya. Yang kedua, marfu' bi taqdirihi. Ya, marfu' fa'iqatun berarti sebagai khabar dari mubtada' ma'tuf ya fa'iqah. Isi yang ketiga bil jar ra'atan ala alfiyah. Ya. Wala dengan jar fa'iqatin karena sebagai na'at sifat dari alfiyah. Ini ala haddi qawlihi ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Didatangkan sifat dalam bentuk mufrad setelah sifat dalam bentuk jumlah. Boleh. Ini kan sifat alfiyah yang pertama jumlah, yang kedua jumlah, yang ketiga jumlah, empat jumlah, yang ke lima ya jumlahnya yang lima mufrad boleh. Alahad qawli ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitabun disifatkan dengan anzalnahu ilaika, kemudian disifatkan dengan mufrad mubarakun. Ya Hasan, barakallahu. Yang lain ada masukan atau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Hah? Ya, lanjut ke yang keenam. Wa huwa bisabqin haizun tafdila. Mustawjibun sana'il jamila. Wa huwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun sana'il jamila. Al-wawu al-istinaf. Ya, istinafnya sudah selesai itu. Iya kan? Sudah selesai. Pensifatan alfiyah dengan jumlah-jumlah tadi selesai. Ini baru wahwa dan dia. Seringkali kalau kita terjemahkan dibuang dannya. Wahwa maksud dia. Wahwa. Huwa dhamirun manfasil fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Bisa bikin jarun wa majrun. Ya. Wal ba' harfu jarrin wa sabqin majrurun bil ba' wal jarru wal majrur muta'alliqun bi haizil alati. Hasan, haizun. Haizun. Marfu'un. Apa dulu? Jangan sampai marfu. Ya, sebagai apa dulu? Khabar mubtada. Yeah. Khabar mubtada marfu. Yeah. Wa alamatu raf'i adhammatu dhahira ala akhiri. Ya. Yeah. Tafdila. Ha'iz itu isim fa'il. Ya, ya'malu amal al-fi'il. Yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul. Mana fa'ilnya ha'iz? Wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi. Jawazan. Ya, jawazan. Gak apa-apa. Jawazan. Hiwa kalau huwa. Meskipun gak bisa muncul. Terus tafdila, enggak berarti kalau jazan boleh muncul ya. Kita lewatkan tafdila. Tafdila maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-muqaddarah. Al-fathah dhahirah ala. Dhahirah ala akhir jelas ya. Tafdila, tafdila dibuang tanwinnya di situ diganti dengan alif mutlaq. Terus mustawjibun. Mustawjibun khabar tsani lil mubtada. Ya, marfu'un wa alamatu raf'i adhammatu dhahira ala akhirih. Ya, as-sana'i wa huwa ya'mal 'amal fi'l. Ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi. Ya. Mas, sana'iya. Sana'iya sana maf'ulun bih mansub, maf'ulun bih li mustawjibun mansubun wa alamatu nasbi al-fathatul muqaddarah. Alama qabla ya'il mutakallim mana amin duhuriha istighal mahal bi harakatil munasabah wa huwa asana asana wa huwa mudhaf ya wal ya dhamirun muttasilun majrurun bil mudhaf al jamila na'at lisana na'atun mansub mislu. Ya, sana il jamila na'at lagi sana. Ya. na'atun lil mansub mansub mithlu. Boleh juga apa? Al jamila. Ada sisi yang lain enggak? Apa? Yang al jamilanya itu, ya kan? Sanaknya. Wain al jamila. Ya, sanaknya. Sanak yal jamil, ya. Ala nazm khafid bisa juga al jamila mansub sebagai ataupun karena membuang nasab ya. Ini jelas ya insyaallah ya. Ada yang lain? Wa huwa bisabqin haizun tafdhila mustawjibun sanail jamila. Enggak ada faedah. Ya wallahu yaqdi bihi batin wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Ya, selanjutnya. Alahu isti'naf. Terus ana sini sebentar ya. Lanjutkan. Bapak. Allahu lafzul jalalah mubtada'un marfu'un wa 'alama dharfi dhamma dhahir 'ala akhirih yaqdi fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi 'anil nasibul jazim wa 'alama dharfihi dhamma muqaddaru 'ala liya wa fa'aluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wa jumlah minal fi'lul fa'il fi ma'al rafin khabar bi'ibatin jar majrurun muta'alliqun bi yaqdi bi'ibat mudhafun wafirah mudhafun ilaih. Bihibat, wafirah sifat li bihibat. Li walahu fi daraj. Sifatun. Wa sifatun majurin majurun. Mithluhu. Li walahu fi darajat. Wa kullu wahidin minhun ma'tufun li fi wafirah darajati mudhafun wafirah akhirah darajatil akhirah mudhafun ilai majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah wa sukina lil waqaf. Wallahu yaqdi bihibatin wa firah liwalahu fi darajatil akhirah. Tadi wawunya waw apa? Istinafiyah. Ya. Allah sebagai mubtada khabarnya mana? Yaqdi bihibatin wa firah. Ya Hasan. Belum selesai. Di sini hibat itu jama' apa? Qillah atau kasrah? Qillah ya. Dari aqil. Kemudian di sini sifatnya ghair mutabaqah, tidak mutabaqah, mufrad wa firah. Bagaimana katanya yang lebih bagus dalam masalah ini? Bi ridho wa rahmah. Ya. Belum itu. Belum ke situ. Soalnya lihat tuh, hibat cuma nanti salim. Liwari akil jamukillah disifati dengan wafirah mufrad berarti tidak ada di sini mutabaqah. Boleh, cuma yang lebih bagus bagaimana? Kata yang lain. Hah? Yang lain gimana? Bantu. Ya, bagaimana? Yang lebih bagus dalam masalah ini? Mutabaqah, wafirat gitu. Iya. kalau yang sifatnya itu akil, kasro ataupun qillah, mutabaqah ya kan. Kalau dari ghairi akil, lihat di situ. Kalau jamaknya jamak lil kasrah, ya mufrad. Tapi kalau qillah, mutabaqah. Ya. Kemudian di sini pada bait ini ada kritikan oleh sebagian ulama. Dari siapa kritikannya? Ya, kritikannya siapa? Wallahu yaqdi bihi batin wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Kritikannya dari siapa? Fi darajatil akhirah. Bagus, fi darajatil akhirah. Kritikannya siapa? Bihi batil firah. Bukan. Ada enggak antum waktu pertemuan ini? Ada. Siapa yang bisa menjawab? Iskalnya di sini apa? Beliau mengkhususkan apa? Addu'a lahu wali salifih ya, pendahulunya itu apa? Ibnu Mu'tin. Adapun yang bagus dalam doa adalah apa? At-ta'mim. Ta'mim. Umum, meratakan. Didoakan dia sendiri atau untuk dia sendiri, kemudian untuk pendahulunya Ibnu Mu'tin, kemudian diratakan. Sehingga sebagian memperbaikinya dengan apa? Ucapannya apa? Tadi diperbaiki dengan apa? Wallahu yaqdi bi ridho wa rahmah. Bi ridho wa rahmah. Terus? Penggal. Li walahu. Wali jami'il ummah. Baru ingat ya. Li walahu wali jami'il ummah. Bagiku dan baginya. Dan semua umat Islam. Ya. Kaum muslimin maksudnya. Ya. Ada yang lain? Tambahan, wallahu yaqdi bihi batin wa firah li wa lahu fi darajatil akhirah. Ya, dua kritikan tadi ya, hibatin wa firah. Ya. Yang kedua tadi doanya. Ya. Gimana? Iya. Ya. Seperti ucapan apa? Walikullin darajatu mimma amilu. Apa maksudnya? Ini mau apa? Apanya bahasa apa? Iya. Di darajatil akhirah. Walikullin darajatu mimma amilu. Nggak ada yang lainnya. Masuk ke yang ke-8. Siapa? Al-kalamu wa ma yata'allaf minhu. Irabnya bagaimana? Al-kalamu wa ma yata'allaf minhu. Belum siap al-kalamnya kayaknya. Al-kalam. Sebagai? Ingat kalau judul-judul kitab, nama judul-judul bab itu bagaimana? Al-kalamu irobnya sebagai? Khobar. Khobar dari? Mubtada mahdhuf. Takdirnya? Hada. Aslinya apa? Aslinya? Hada. Hada al-kalam. Syarhu bab. Ya. Hada syarh bab al-kalam gitu. Aslinya seperti itu. Ini adalah syarh bab al-kalam. Dibuang. Pertama mubtadanya. Kemudian mudhaf-mudhafnya sehingga tersisa di sini mudhaf ilainya menggantikan posisi khobar. Aslinya hadza syarhu babil kalam gitu. Jadilah al-kalam. Iya kan, ini mungkin itu kan? Ini adalah syarah bab tentang al-kalam, itu kan? Bukan bab kalam aja. Ya. Kemudian wa ta'allaf minhu. Ya, wa harfu 'athfin. Ma apa di sini? Mustari. Mausulah. Iya, dia ada aidnya itu mausulah. Pada mahalnya apa? Ya rafa. Ya, ma'tuf 'ala al-marfu', ya marfu'. Ya kalamun lafdun mufidun kasaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Ah, ini banyak bahasanya ini. Irobnya lumayan. Ya, coba diirob. Kalamun lafdun mufidun kasaqim kalamun mubtada' marfu' 'alamatu rafi'i dhamma dhahir 'ala akhirih wa huwa mudhaf. Na dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Lafdun khobar mubtada marfu wa alamatu rafihi dhamma dhahiru ala akhirihi. Mufidun naat li laf wa naatun marfu marfu marfu mitlu wa alamatu rafihi dhamma dhahiru ala akhirihi. Yes. Kastakim jarun wa majrurun muta'alikun bimahdufin khobar li mubtadain mahduf. Terus wasmun waw istinafiyah ismun khabar muqaddam khabar muqaddam marfu alamat rafi'i dhamma dhahiru ala akhirih waw harfu athfin fi'lun ma'tuf ala ism wa alamat rafi'i dhamma dhahiru ala akhirih thumma harfu athfin terus harfun ma'tuf ala ism wa alamat rafi'i dhamma dhahiru ala akhirih kasta harfun al-kalim mubtada mu'akhar wa mubtada mu'akhar marfu wa alamat rafi'i dhamma dhahiru ala akhirih wa sukkina lil waqf. Ya. Saya sebutkan kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kastaqim di situ ada dua sisi i'rab. Sisi i'rab yang pertama jar majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar mubtada'in mahdhuf. Takdirnya dalika kastaqim. Dalika kastaqim. Terus atau sisi yang kedua litamami ta'rif al-kalam. Litamami ta'rif al-kalam. Kalau dia dijadikan sebagai khabar berarti apa? Yu'ta li'itmami madha ta'rifi al-kalam. Iya. Terus muta'alliq bi fil mahdhuf. Ya, satu-satu dulu. Kasaqim ambil i'rab sebagai apa dulu? Sisi yang pertama khabar mutadil mahdhuf. Iya, mutadil mahdhuf. Berarti kasaqim didatangkan untuk apa? Tamsil atau tatsmim li haddi al-kalam. Tamsil. Tatsmim kalau sebagai apa? Khobar. Khobar. Khobar dari mana? Kalam kan? Khobar dari kalam. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalam adalah lafaz yang berfaedah. Tamsil ya? Iya, tamsil betul. Kalau dia dijadikan sebagai khobar berarti tidak tahu itu tamsil. Berarti definisi tentang al-kalam sudah sempurna dengan tadi lafzun mufid tadi. Adapun kasaqim didatangkan untuk tamtsil saja. Kalam di sisi kami ahli nahwu adalah lafaz yang berfaedah seperti lafaz istaqim. Kemudian sisi kedua, kasaqim tadi kan yang pertama i'rab dia sebagai khabar dari mubtada mahdhuf, berarti kasaqim adalah tamtsil. Ya, tamtsil ba'da madza? Tatsmim ya. Contoh didatangkan setelah had sempurna. Terus yang kedua? Kedua. Jar majrur. Jar majrur muta'alliq. Muta'alliq bi. Mahdhuf juga sama. Na'at bagi lafad. Iya, na'at bagi lafad. Itu yang rajih. Iya, na'at bagi lafad. Berarti kalau seperti ini i'rabnya, maka di sini, kastaqim. Litamami ta'rif. Iya, didatangkan untuk menyempurnakan definisi. Seolah-olah dikatakan kalamun lafzun mufidun murakkab ka tarkibi istaqim gitu. Nah, itu yang lebih kuat. Di sini kastaqim boleh enggak dijadikan sifat bagi mufid atau harus dijadikan sebagai sifat bagi lafaz yang rajih? Bisa dijadikan naat bagi mufid. Ya. Yang lebih kuat bagaimana? Kastaqim kalau kita jadikan sebagai sifat, maka dia sebagai sifat bagi lafaz. Kenapa? Nah, karena mausufnya disebutkan lafzun mausufnya. Kalau datang ada mausuf didatangkan setelahnya sifat-sifat, maka sifat-sifat seluruhnya itu yang pertama. Kecuali kalau mausufnya dibuang, ya baru diperuntukkan untuknya. Untuk mausuf yang dibuang ini sifatnya, ataupun mausufnya untuk sifat yang dibuang mausufnya. Ingat ya. Jadi kastaqim sifat bagi lafzun, sifat yang kedua berarti. Sifat yang pertama bagi lafzun mufid, yang kedua kastaqim. Ya, meskipun saya di sini saya Muhammad Huidin, ya, mengatafkannya kepada mufid, tapi yang lebih rajih kata Al-Hudhari demikian. Ya, dia sebagai sifat bagi lafz, karena disebutkan di situ mausufnya. Semuanya dijadikan sifat bagi lafz. Ya, faham ya? Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kastaqim bisa di sini didatangkan untuk contoh semata, maka dia i'rabnya sebagai khobor bagi mubtada mahdhuf. Ya. Bisa juga sisi yang kedua antum jadikan kasakim di situ jar majrur ya muta'alliq dengannya mahdhuf sebagai sifat. Yang kedua bagi lafaz berarti didatangkan untuk menyempurnakan definisi bukan untuk mencontohkan. Ya. Paham ya? Yang lebih bagus mana? Ya tajmim. Kenapa? Karena definisi kalau kita jadikan kasakim sebagai tamdzil saja berarti istilzam saja di situ. Ya ini maksudnya kalam ya ataupun lafaz yang mufid ya kelazimannya yang merokab gitu dengan ilzam. Tapi yang lebih tepat maksudnya definisi dengan dalalah apa itbaq mutabaqah. Ya. Gimana cara kembali ya? Kemudian wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Kenapa didahulukan isim? Hah? Isim dulu, kemudian fi'il, kemudian huruf. Kenapa? Ini sudah sering ya? Li syarafihi. Iya, karena mulianya isim. Ya, di atas dua temannya. Kemudian diikuti dengan fi'lun. Dan diatofkan dengan wawu. Kenapa? Wa fi'lun. Wasmun wa fi'lun. Kemudian ketika diatofkan kepada huruf, thumma harfun. Kenapa disebutkan setelah isim fi'il diatofkan dengan wawu, kemudian setelah itu huruf diatofkan dengan thumma. Karena fi'il itu memiliki apa? Sisi kesamaan, kedekatan dengan isim. Dari sisi apa? Dalalatu kullin minhuma 'ala ma'nan fi nafsi, iya kan? Masing-masingnya menunjukkan makna kepada dirinya. Kemudian diatofkan kepadanya harf dengan thumma untuk menunjukkan jauhnya huruf dengan isim. Kenapa? Ya, tidak ada sisi kesamaan antara huruf dengan isim. Paham, Ikhwan? Silakan ada yang lain? Ada yang mau menambahkan atau menanyakan? Kalamun lafdun mufidun kasaqib wasmun fi'lun thumma harfunil kalim. Ya, kalam kami yakni menurut ahli nahwu adalah lafaz yang berfaedah yang murakkab seperti istaqim. Ya, istaqim. Kemudian isim, fi'il dan huruf al-kalim itu adalah al-kalim. Ya, ataupun al-kalim adalah isim, fi'il dan huruf. Ah itu. Isim kalim, ya. Isim kalimah, fi'ilun kalimah, harfun kalimah. Ya. Kalim kan jamaknya. Jadi al-kalim ismun wa fi'lun thumma harfun. Kalim itu jamak dari kalimat kan? Kalimat menurut ahli nahwu apa? Mana ya? Lafdzul mufrad kan? Ya. Al-kalim berarti kalimat-kalimat ya. Isim, fi'il dan huruf. Kemudian wahiduhu kalimatun wal qawlu 'am. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'amah. Mulai naik lagi nih. Ya. Pembahasannya ya. Wahiduhu i'rab ya. Wahidu mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi adamma dhahir ala akhiri. Yes, wahua. Wahua mudaf. Alha. Alha damir muttasil mabniyun ala. Ala. Ala dami fi mali jarin mudaf. Alha ya'ud ila ain. Kembali ke mana? Ha. Wahiduhu. Ha kembali ke mana? Isim. Ha? Isim. Wahiduhu ha. Yang terdekat apa? Kalam. Al-kalim. Ya, wahid itu masuk bentuk mufradnya yang menunjukkan ke satunya. Al-kalim itu kan menunjukkan ke makna jamak mufradnya kalimah gitu. Kalimah sebagai apa i'rabnya? Mubtada khobar marfu wa alamat rafi adamma dhahir ala akhir. Iya. Belum ada yang diperkenankan buka kitab ya. Terus. Wala qawlu mubtada marfu bil ibtida wa ramatu fi adama dhahiri ala akhira wa am yajuzu fi'lun madin wa fa'il dhamir mustatir fi jawazin taqdihu ya'udu ila qawl wa jawazu khobar lil mubtada ma'nahu akhir khodifa hamzatu. Terus ya selesai. Wakil matun fi kalamat qawiyam sudah. Belum, terus. Wahiduhu kalimatun al-qawlu 'am. Di sini baru pertanyaan. Selesaikan aja dulu. Walau istinaf kalimatun mubtada al-awwal. Iya. Marfu' bil ibtida wa alamatun dhamma dhahir ala akhirih. Biha jarun wa majrur wa harfu jar Alha dhamir muttasil mabni wal sukun fi mal jarin. Terus. Al jar wal majrur. Al jar wal majrur mutalliq bi kilmah. Oke, kilmah. Kilmah bukan fiil, bukan mengandungi makna fiil, enggak mungkin berkait dengannya. Dengan apa? Biha qad yu'am. Ya, kok qad sih? Yu'am. Kalamun. Kalamun mutada tsani. Ya, qad bil qad taklil. Tahqiq. Apa? Taklil, harfu taklil hasan. Yu'am. Yu'am fi'lun mudhari'un. Mudhari' mabni lil majhul. Fa'ilu fa'il dhamir musatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Ya, al-jumlah fi'liyah. Al-jumlah fi'liyah fi ma'lin akhwin khabar mudha' tsani wa jumlah mubtada ya. Mubtada khabar tsani fi ma'lin akhwin khabar mudha' al-awwal. Ya. Wahiduhu kalimatun. Ya. Al-kalim wahidnya yang menunjukkan ke satunya adalah kalimah. Ya, kalimah. Al-kalim. Coba Amar masih ini, karena takut kehabisan enggak kebagian pertanyaan. Al-kalim itu apa? Jamak atau isim jamak atau apa? Isim jamak. Isim apa? Jenis jamak. Isim jenis jamak. Ya bukan isim jamak, isim jenis jamak. Apa makna isim jenis jamak? Babitnya apa isim jenis jamak? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Eh nanti belum selesai nih. Belum, masih banyak. Nah, apa yang mayfarraq baina? Apa yang dibedakan antara jamaknya dengan mufradnya dengan apa? Ta'ghaliban. Iya kan? Seperti apa? Baqar, baqarah. Syajar, syajarah. Atau kadang dengan ya. A'rab, a'rabi. A'rab, a'rabi. Iya, kadang demikian. Ataupun sering demikian. Yang kadang kalau bentuk jamaknya dengan ta. Ya, mufradnya tambah ta. Seperti kam'un. Kam'ah jamaknya. Isim jamaknya kam'ah. Iya. Wahiduhu kalimah. Ya. Satunya al-kalim adalah kalimah. Pas kan isim jenis jamak. Ya. Kalim kalimah. Wal qawlu am. Wal qawlu am. Dan qawl itu lebih ataupun qawl itu am. Am di sini apa? Bentukan apa ini? Dalam sorofnya. Apakah dia fi'il atau isim atau apa? Isim. Isim. Ada enggak isim? Apa? Am? Am bisa dengan berapa sisi? Tiga sisi, Hasan. Yang pertama, fil madhi dari amma. Berarti, wal qawlu amma as-salasah. Mencakup tiga macam tadi. Kalam, kalim, dan kalimah. Hasan. Kemudian yang kedua, isim, fa'il. Dari apa? Am. Jadi am, seperti apa? Al-bar dari bar. Berarti, muta'adi kepada maf'ulnya dengan fi. Amun fi as-salasah. Meliputi tiga unsur tadi. Kalam, kalim, dan kalimah. Sisi yang ketiga. Isim tafdil. Dari a'am. Seperti apa? Syar dari asyar. Khair dari akhyar. Ya. Berarti muta'adi kepada maf'ulnya dengan min. A'am min salasah. Min salasah. Mana yang lebih bagus? Dari maknanya. Hah? Yang lebih bagus dari maknanya. Apakah dia sebagai sifail am? Fi'il madhi am? Atau isim tafdil yang lebih bagus? Am. Kenapa? Yang lebih bagus? Am. Kenapa? Sudah dibantuin. Lebih am. Karena mencakup tiga ini dan mencakup yang lain yang tidak dicakupi oleh tiga ini. Seperti Ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin kalam bukan? Bukan. Kalim bukan? Bukan. Kalimah bukan? Bukan. Lebih umum. Berarti am. Masuk pada contoh. Ghulamu Zaidin masuk qaul juga itu. Ya. Wa kalimatun biha kalamun qadiyam. Pertanyaan bihaqi masuk ki. Nah, jangan di ini. Kalimah di sini mubtada kan tadi huruf-nya. Nakirah kok boleh? Apa yang membolehkan musabiqnya? Hah, diatofkan. Diatofkan. Tadi atau istinafiyah kalau diatofkan. Hah, enggak tahu. Siapa yang tahu? Ya, qusida bihi lafdhu. Dia dimaukan lafadznya sehingga seperti ma'rifah. Kilmah ataupun kalimah gitu. Kalimah ini lafadz kalimah gitu. Kemudian kalamun itu juga mubtada. Nakirah, apa yang bolehkannya? Musawiknya apa? Enggak tahu juga. Nah, apa yang lain? Karena dia secara makna adalah naibul fa'il. Boleh meskipun nakirah. Maknanya apa bihaqi? Wa kalimatun biha kalamun qad yam. Maknanya saja sudah gampang nih. Hah. Bentuk satunya al-kalim kalimah. Qaul lebih umum dari tiga macam tadi, kalam, kalim dan kalimah. Wa kalimatun biha kalamun qad yam. Apa artinya? Cepat. Ini kakak pagi kasihan anunya. Udah siap-siap tuh Umarnya. Ayo. Artinya kilmah apa? Hah? Siapa yang bisa bantu? Bantu Mar. Apa mana sudah? Udah kecapean lagi sudah. Ngos-ngosan. Ini mudah. Ya. Anu enggak apal enggak paham artinya. Dan kilmatun dengannya kalam yang dimaukan. Apa? Dan kilma dengannya qad atau qadnya apa? Kilmat. Terkadang kilma dengannya kalam yang dimaukan. Ya, kilma kan secara apa? Bahasa atau menurut istilah ahli nahwu adalah apa? Kilma itu isim fi'il huruf. Tapi terkadang dimaukan dengan kilma ini adalah makna kalam, yaitu jumlah mufidah. Nah itu seperti apa ucapan Allah SWT, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kembali kepada apa? Ucapan sebelumnya itu apa? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimah. Nah itu. Kalimah ada berapa bahasa? Ada berapa sisi lughah kalimah? Tiga, kalimah. Terus kilmah satunya apa? Kalmah ya. Betul enggak? Ya. Aduh, sudah. Apa itu mepet. Dan tuh dua orang ini pertemuan berikutnya insyaallah. Tapi panjang juga enggak apa-apa sih. Lumayan banyak nanti ini. Macam-macam tanwin ada lam segala macam. Ya. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.